إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk mengingat atau mempelajari salah satu perkara yang sangat penting, yaitu al-iman bil yaumil akhir, tentang iman kepada hari akhir, terkhususkan tentang yaumul hisab, tentang hari pengadilan akhirat, hari perhitungan. Yang kita tahu bahwasanya salah satu dari rukun-rukun iman yang enam adalah iman bil yaumil akhir. Dan barang siapa yang meskipun dia beriman dengan lima rukun iman yang lainnya, akan tetapi dia tidak beriman dengan al-iman bil yaumil akhir, maka dia bukanlah orang Islam. Dan al-iman bil yaumil akhir sangat memberi pengaruh dalam kehidupan seorang, karena seorang yang senantiasa ingat dengan hari akhirat, ingat bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatannya, atas segala ucapannya, atas segala penglihatannya, atas segala apa yang dia dengar, atas segala lirikan matanya, tentunya dia akan berhati-hati dalam bersikap di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, lihat bagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia pernah berkata, "Law atharat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah yas'aluni yawm al-qiyamah." Kalau seandainya ada seekor begal yang terjatuh di negeri Iraq, dan Umar bin Khattab berada di kota Madinah sebagai raja kaum muslimin tatkala itu, khalifah kaum muslimin, dia mengatakan kalau seandainya ada seekor begal yang tersungkur terjatuh di negeri Irak, maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadaku pada hari kiamat kelak, lima lam tusawwi laha tariq ya Umar, kenapa kau tidak baguskan jalan wahai Umar di Irak agar mudah dijalani oleh begal tersebut. Ini kalimat yang keluar dari orang yang benar-benar beriman kepada hari akhirat, benar-benar beriman bahwasanya pertanggungjawaban akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengingat akhirat. Karena ikhwani fillah jazakumullahu iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini memang menyilaukan, dan dunia ini menggiurkan dan buat orang terlupakan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha fa innaha tadhakkirukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu saya melarang kalian untuk menziarahi kuburan, akan tetapi sekarang ziarahlah kuburan, karena dengan menziarah kuburan kalian akan mengingat akhirat. Oleh karenanya di antara doa seorang yang berziarah kubur, yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'allahu lana wa lakum al afiyah. Ya, artinya keselamatan bagi kalian para penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami sungguh-sungguh benar-benar akan menyusul kalian. Seorang yang berkala ziarah kubur kemudian mengucapkan doa ini, menyatakan bahwa kami sungguh-sungguh benar-benar akan nyusul kalian, tentunya dia akan ingat dengan akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Akhiru min dzikri hadhihi maladzat, hadhihi ladzat." Kata Nabi SAW, banyaklah kalian untuk mengingat perkara yang mematikan atau menghancurkan kelezatan-kelezatan itu, mengingat kematian. Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub dzil aidi wal absar inna akhlasna lahum bi khalisatin dzikrad dar. Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan ilmu. Inna akhlasna lahum bi khalisatin dzikrad dar, kami mengkhususkan bagi mereka dengan satu perkara yang spesial, yaitu mereka senantiasa mengingat akhirat. Oleh karenanya, di antara hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat akhirat dan tidak terpedaya dengan kemilauannya dunia, akan tapi dia senantiasa mengingat akhirat sehingga segala gerakannya, segala tindakannya senantiasa yang jadi bahan pertimbangan adalah yaumul hisab. Bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya amalannya akan dicatat dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'udzu billahi wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menggandengkan antara al-iman billah dan al-iman bil yaumil akhir dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ya sekedar kebajikan itu kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah al-mashriq wal maghrib, ke arah timur dan ke arah barat. "Walakinna al-birra man amana billahi wal yaumil akhir." Akan tetapi yang dimaksud dengan kebajikan, kebaikan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi mau'izah, memberi peringatan, memberi nasihat kepada siapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kepada para rasul, kepada hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengandalkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya mengandalkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Hanya orang yang benar beriman kepada hari akhirat yang benar-benar menghitung perkataannya. Orang yang beriman dengan akhirat, dia tahu bahwa setiap perkataannya dicatat oleh malaikat, tidak ada perkataan yang luput. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Sehingga orang yang beriman tentang ayat ini, beriman bahwasanya segala perkataannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia tidak mengatakan kecuali yang baik atau dia diam. Rasulullah menyebutkan kenapa Allah Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, karena dua perkara ini sangat penting. Iman kepada hari akhirat itu yang menggerakkan seorang untuk berbuat baik, mengingat bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawab di akhirat kelak. Berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, maka dia bebas melakukan apa saja. Orang-orang yang kafir kepada hari akhirat, ragu dengan adanya hari akhirat, dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan dihisab, dia dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan bebas melakukan apa saja yang disenangi oleh hawa nafsunya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu dhanna an la yahur, sebenarnya dia dahulu di dunia menyangka bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang orang-orang yang tatkala berjualan tidak memenuhi timbangan sebagaimana mestinya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka orang-orang yang curang dalam timbangan, yang tatkala mereka membeli barang orang, mereka minta agar timbangannya dipenuhi. Tatkala mereka berjualan, maka timbangannya mereka kurangi. Ini banyak yang terjadi di pasar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka yang mengurangi timbangan itu sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Liyaumin 'adzim," ada hari yang sangat dahsyat. "Yauma yaqumun nasu rabbil 'alamin," tatkala manusia seluruhnya dibangkitkan oleh Allah dan dihadapkan kepada Rabbul Alamin, penguasa semesta ini. Dibangkitkan dan dikumpulkan, dihadapkan kepada pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala. Dikarenanya tatkala seorang ragu tentang iman kepada hari akhirat, maka kita lihat ya, dia akan bertindak semuanya seenaknya ya, dan tidak mungkin bahwasanya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Yaumul Hisab. Dan sebelum saya ingatkan bahwasanya namanya hari akhirat, kapan hari akhirat dimulai? Para ulama menyebutkan tatkala menjelaskan tentang definisi hari akhirat, dimulai sejak seorang meninggal dunia. Karena man mata faqam qiyamatuhu, barang siapa yang sudah meninggal dunia, maka telah tegak hari kiamatnya. Karena dia sudah masuk dalam malam kubur, mulailah dia ditanya dalam kuburan, mulailah dia mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur. Begitu dia meninggal dunia, maka dia masuk dalam hari akhirat. Oleh karenanya, hari akhirat masing-masing kita sangat dekat. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kita jangan terpedaya dengan kesehatan kita, jangan terpedaya dengan kondisi kita. Kapan Allah panggil kita tidak tahu. Allah seorang penyair berkata, "Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu mata'ishu ila al-fajr." Hendaknya kalian berbekal, engkau berbekal dengan ketakwaan, sungguh engkau tidak tahu. "Idza janna lailu mata'ishu ila al-fajr," jika telah tiba malam hari, apakah kau bisa hidup sampai esok hari, sampai terbit fajar? Belum tentu, tidak ada yang tahu. "Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina dahri." Betapa banyak orang tiba-tiba meninggal, tidak didahului oleh rasa sakit, tiba-tiba meninggal. Betapa banyak orang yang disangka akan meninggal dunia karena sakit yang parah, ternyata masih Allah berikan umur baginya. Oleh karenanya penting kita untuk mengingat-ingat hari akhirat agar kita tidak lalai. Ya, karena kehidupan ini sangat menyibukkan, ikhwan, benar-benar sangat menyibukkan. Ya. Kehidupan ini sangat, ya, sangat melupakan kita. Karena orang kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu kalau bisa diterapkan, ternyata kebanyakannya tidak seimbang. Kebanyakannya tidak seimbang. Perkara dunia sangat dicari sehingga tidak ada keseimbangan. Yang benar, kita jalankan kehidupan dunia, namun kita terus teringat akan hari akhirat. Silakan kita mencari dunia, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupa dengan bagianmu tetap terhadap dunia. Dan itu senantiasa tatkala kita mencari dunia, kita gantungkan segala perbuatan kita kepada hari akhirat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak, maka Allah tegakkan hari kiamat. Tentunya tidak ada yang tahu kapan tibanya hari kiamat. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Akan tetapi tidak ada yang tahu hari Jumat tersebut apa tibanya. Di tahun yang mana, di bulan yang mana, di pekan yang mana, jam berapa pada hari Jumat tersebut, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasia ini. Bahkan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di sisi Allah pun tidak mengetahuinya. Bahkan Rasul yang paling mulia, Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya. Karena tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, mal mas'ulun anha bi'alama minas sa'il, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak mengetahui. Dan hari kiamat berkaitan dengan ditiupkannya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza ja'atis sangkakala, ditiupkan sangkakala. Dan yang meniupkan sangkakala adalah malaikat Israfil. Berdasarkan ijma ulama, malaikat yang meniup sangkakala dikenal dengan namanya Israfil, salah satu dari pembesar-pembesar para malaikat yang diberi tugas besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diberi tugas yang besar mengumumkan wahyu. Adapun malaikat Israfil diberikan tugas yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala sebagai tanda tibanya hari kiamat, sebagai tanda berubahnya dari alam dunia menjadi alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malaikat Israfil ini, "Ma tarafa sahibus sur mudhikkila bihi yanzuru nahwal arsy yakhsha an yu'mara bihi qabla yartadda ilayhi tarfuh ka'anna 'ainayhi durriyani kawkaban kawkabani durriyani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil tidak pernah mengedipkan matanya sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala. Yang durunah wal arsy, dan malaikat Israfil melihat ke arah arsy. Dia khawatir, jangan-jangan sebelum dia mengedipkan matanya atau tatkala dia mengedipkan matanya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dia untuk meniupkan sangkakala sebagai pertanda hari kiamat. Maka malaikat Israfil sejak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap meniup sangkakala, dia tidak pernah mengedipkan matanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyan, seakan-akan dua matanya seperti bintang yang bersinar-sinar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mendaki terjadinya hari kiamat, maka malaikat Israfil pun meniup sangkakalanya dengan tiupan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang ada di langit dan bumi pun meninggal tatkala itu. Sa'iq, semuanya tewas tatkala itu, tatkala mendengar tiupan sangkakala tersebut. Dua kali terjadi tiupan sangkakala. Kemudian tiupan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan yang kedua kalinya, terjadi kehancuran dunia ini. Kemudian hari yang sangat dahsyat tatkala itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, bahkan banyak dalam surat-surat dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau buka surat-surat dalam Al-Quran, dalam surat Juz Amma saja, banyak sekali menceritakan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intafarat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-quburu bu'thirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tatkala langit terbelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan berubah menjadi lautan api, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburannya. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan dahsyatnya hari kiamat. Tatkala gunung-gunung berterbangan, tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya, banyak ayat yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala merubah bumi dengan bumi yang lain, menggantikan langit dengan langit yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat kelak. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah." Seluruh bumi kala itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun bi yamini. Dan langit-langit tatkala itu dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat dahsyat tatkala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala itu manusia dibangkitkan ya, di sebuah padang yang putih bersih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda akhra ka fursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak pada suatu dataran yang putih bersih. Yang putihnya disebut oleh para ulama bukan seperti putih yang putih warna putih benar-benar putih, akan tapi putih yang ke arah kekuning-kuningan atau ke arah coklat-coklatan. Kekur satu naki sebagaimana warnanya khubz yaitu roti, ya, warna yang tidak terlalu putih sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fiha ma'lamun li ahad." Tidak ada tanda sama sekali di dalam dataran tersebut. Jadi tidak ada tanda-tanda yang membedakan antara satu dataran yang lain dengan dataran yang satunya. Tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada pelakat. Tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada pohon. Dataran yang putih bersih, kemudian manusia dibangkitkan dan dikumpulkan, ya, di padang tersebut. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sampai seorang tatkala dikumpulkan pada hari tersebut, dia akan lupa dengan orang yang paling dia cintai. Dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis saffa, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa barih, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Ya, tatkala ditiupkan sangkakala, maka setiap orang akan lari dari saudaranya, dia tidak akan menurunkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunya akan dia tinggalkan, bapaknya akan tidak dia pedulikan. Wa sahibatihi wa banih, bahkan istrinya yang sangat dia cintai, dia akan tinggalkan, tidak dia pedulikan. Anak-anak yang dia cintai, yang selama ini dia bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menyenangkan keluarganya, akan dia tinggalkan. Apa sebabnya? Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap mereka masing-masing sibuk dengan urusannya. Hari yang sangat dahsyat, masing-masing bangun dari kuburannya dan sadar bahwasanya dia akan dibangkitkan, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang tidak takut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a." Pada hari tersebut setiap orang akan ingat seluruh apa yang pernah dia perbuat, seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan akan dia ingat pada hari tersebut. Sementara dia tahu bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban, akan disidang oleh Allah pada hari tersebut. Hal ini membuat dia sibuk dengan urusannya. Sibuk dengan urusannya dengan lupa terhadap orang-orang yang sangat dia cintai. Kalau kejadian di muka bumi saja bisa melupakan orang akan kondisi sekitarnya, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tatkala beliau menjelaskan tentang hadis ini, ya, tentang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan bukman." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan dalam keadaan telanjang bulat, gurlan buhman dalam keadaan belum disunat, buhman dalam keadaan tidak memakai apa, tidak membawa apapun, tidak ada satu barang pun yang dia bawa, tidak ada satu harta pun yang dia bawa, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat dan tidak membawa apapun. Maka Aisyah tatkala mendengar hadis ini, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan pada hari tersebut, alaysa yanzuru ba'dhum ila aurati ba'd? Bukankah yang lain akan melihat aurat yang lainnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat orang lain, tidak sempat memikirkan aurat orang lain. Syekh Utsaimin mengatakan, "Dan kami pernah melihat kondisi yang semirip dengan hal ini tatkala terjadi peristiwa perawangan Mina." Tatkala terjadi peristiwa perawangan Mina, banyak jemaah haji yang lari kocar-kacir sampai terbuka aurat mereka. Yang mereka pedulikan bagaimana bisa menyelamatkan diri mereka. Ini baru kejadian kecil yang terjadi di atas muka bumi. Bagaimana di akhirat kelak? Hari akhirat kelak, tatkala hari yang sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaj'alul mizana syiba." Hari di mana Allah menjadikan anak-anak menjadi berubah tatkala itu karena melihat kondisi yang sangat sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum sukara walakin 'adzabun syadid." Wahai manusia, takutlah kalian kepada kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha, kalian akan menyaksikannya. Seorang ibu yang sedang menetek anaknya, maka dia akan tinggalkan anaknya sehingga dia pedulikan. Seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, maka akan berguguran. Untuk akan melihat orang-orang berjalan dengan sempoyongan, seakan-akan mereka dalam keadaan mabuk. Akan mereka tidak dalam keadaan mabuk, tetapi dikarenakan kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah, ikhwan, kita semua akan menghadapi kondisi seperti ini. Dan tatkala dibangkitkan manusia, dikumpulkan dalam padang mahsyar, maka bermacam-macam kondisi manusia. Rasulullah SAW menyebutkan, tatkala manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, maka yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalan man yuhsa minal khalqi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang lainnya. Tatkala itu nampaklah seorang dengan amalannya, orang kafir tidak sama dibangkitkan oleh Allah dengan orang kaum muslimin. Kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah tidak sama model dibangkitkannya mereka, kondisi mereka sebagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan nampak aib mereka tatkala itu. Adapun orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhum yaumil qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang kafir, maka kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat kelak di atas wajah-wajah mereka. Jadi mereka tidak berjalan dengan kaki, orang-orang kafir, tapi mereka berjalan di atas kepala mereka, di atas wajah mereka. Dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, dalam keadaan ya tidak bisa melihat, buta. Umyan wa bukman wa sumyan, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dan dalam keadaan dalam satu hadis dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang kafir berjalan pada hari kiamat kelak di atas wajah-wajah mereka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Alaysa alladhi amshahu fil ardi ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat orang-orang kafir berjalan di atas kedua kaki mereka tatkala di dunia, mampu untuk membuat mereka berjalan di atas wajah mereka pada hari kiamat kelak? Ini yang sangat terhinakan orang-orang kafir. Bayangkan mereka berjalan dalam keadaan terbalik. Afama yamshi muqibban ala wajhihi, apakah sama orang yang berjalan di atas wajahnya dengan orang yang berjalan di atas kakinya? Tentunya beda. Dalam keadaan tuli, dalam keadaan buta, dalam keadaan terhinakan tatkala itu. Meskipun dalil-dalil menunjukkan ini di awal kebangkitan mereka, orang-orang kafir, tetapi setelah itu kemudian Allah mengembalikan penglihatan mereka, Allah mengembalikan ya, mereka bisa berbicara kembali tatkala terjadi proses persidangan. Jadi di awal hanya untuk menghinakan mereka, membangkitkan mereka dalam keadaan tuli, bisu, dan dalam keadaan buta. Setelah itu Allah tatkala menjelang persidangan, maka Allah akan kembalikan panca indera mereka, kemudian mereka pun disidang dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapati dalam Al-Qur'an banyak ayat terjadi dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka pada hari tersebut dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wahda. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa seakan-akan sebagai utusan. Allah menyebutkan mereka sebagai wafda, utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menampakkan kemuliaan mereka. Orang-orang yang berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min daril wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya umatku pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan ya dengan bersinar wajah-wajah mereka, dan bersinar tangan-tangan mereka, dan bersinar kaki-kaki mereka bercahaya. min athari wudu, karena bekas wudu. Dikenalilah orang ini orang yang rajin salat, biasa berwudu, menundukkan wajahnya, menundukkan kepalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan pada hari tersebut. Di dunia dia rela untuk menghinakan dirinya di hadapan Rabbul Alamin, pada hari tersebut Allah akan muliakan dia. Demikian juga seorang yang mati syahid, Allah akan bangkitkan orang mati syahid dalam keadaan darahnya masih segar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-lawnul dam war-rihu rihul misk." Maka warna darah masih berwarna merah, akan tapi keluar bau yang sangat harum seperti bau misik. Sebagai bukti bahwasanya dia telah meninggal di medan pertempuran karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang yang meninggal tatkala melaksanakan ibadah haji, tatkala dalam keadaan ihram, ibadah haji atau umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuhammiruhu wa la tuhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan." Tatkala ada seorang yang tatkala melaksanakan ibadah haji bersama Nabi, kemudian waqasat naqatuhu, kemudian dia pun jatuh dari kontanya dan meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Biarkan dia memakai kain ihramnya, jangan ditutup kepalanya, ya. Karena dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Dia dibangkitkan oleh Allah dan mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku pilihkan." Ini kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa disebutkan oleh sebagian ahli tafsir dari tafsir hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW bersabda, "La khulufu fami shaim athyabu indallahi min rihal misk." Sungguhnya bau harum atau bau yang keluar dari mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan ini akan terjadi pada hari kiamat kelak. Ini akan terjadi pada hari kiamat kelak. Tatkala seorang yang berpuasa, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bisa jadi mulutnya bau karena dia menahan lapar sehingga keluar bau yang kurang enak dari mulutnya. Nanti pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan bau tersebut bau minyak kasturi. Allah akan menjadikan dia terkenal. Dia terkenal. Orang-orang yang bertakwa yang tatkala di dunia ikhlas karena Allah, tidak ingin amalannya dikenal oleh orang lain, tatkala di akhirat Allah akan menjadikan dia tersohor, terkenal, akan keluar bau yang harum. Yang satu terkenal dengan terlihat darah segarnya masih keluar padahal baunya bau misik. Yang satu keluar dalam keadaan talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dengan keluar bau harum dari mulutnya. Dan demikianlah kondisi orang-orang yang bertakwa yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Hari tatkala kami yang mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, sebagai utusan itu dengan penuh kemuliaan. Adapun orang-orang yang bermaksiat, bagaimana kondisi mereka tatkala di sini? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka akan dihinakan tatkala di sini. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, disebutkan dalam beberapa hadis sifat-sifat orang-orang yang bermaksiat tatkala bangkit pada hari kiamat. Contohnya seperti orang yang sombong. Yang sombong karena kedudukannya, yang sombong karena pangkatnya, merendahkan manusia, yang sombong karena hartanya, yang sombong karena ilmunya. Maka pada hari kiamat akan terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsali dzarr fi surati ar-rijal." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburan mereka seperti semut-semut kecil, ukuran mereka kecil. Semut-semut kecil, dari semut. Ukuran mereka seperti semut, tapi kondisi mereka seperti manusia. Hayati azhar ka'amsalil rijal. Kondisinya seperti semut ukurannya, tapi bentuknya bentuk manusia. Yabshahumul zulmi kulli makan. Maka kehinaan akan meliputi mereka dari segala sisi. Bagaimana tidak hina mereka mungkin keinjak, ya, bahkan dalam keadaan sangat kecil, terhinakan. Yang tadinya mereka di dunia begitu sombong dan angkuh, merasa besar dirinya, di akhirat dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar terhina dan kecil pada hari. Sebutkan riwayat yang lain, yabshahumun nas, mereka takut diri manusia, manusia meliputi mereka. Mereka dalam tubuh yang sangat kecil. Ini orang-orang yang sombong. Demikian juga di antaranya orang-orang yang suka minta-minta, kepada orang lain, padahal apa yang mereka miliki masih mencukupi. Kata Nabi SAW, "La tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti Allah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm." Senantiasa orang dari kalian senantiasa selalu minta-minta kepada orang lain. Minta-minta, sedikit-sedikit minta, padahal apa yang dimiliki sudah cukup. Dia minta takaful, dia minta-minta karena ingin apa yang lebih, padahal dia mampu, padahal sudah cukup apa yang dia miliki. Kata Nabi SAW, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan tidak ada sedikit pun daging di wajahnya, karena memalukan, dipermalukan kalau orang ini jalan dalam keadaan tengkorak wajahnya kelihatan. Kenapa? Karena dia selalu minta-minta kepada di dunia, tidak punya malu. Kalau kita kayak gede orang seperti ini, akhirnya mesti kelak akan wajahnya seperti tengkorak memalukan. Di antara yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terhinakan seperti orang yang ria, Allah akan permalukan dia pada hari akhirat kelak. Allah akan untuk riaknya. Kata Nabi SAW, man sama Allah bih, wa man yura'i ra'illahu bih. Barang siapa kalau di dunia dia cuma belajar agama atau ceramah yang ingin agar dikatakan pintar, agar dikatakan orang ini alim, dia beribadah, dia sholat supaya dipuji oleh manusia, dipuji oleh pimpinannya, dipuji oleh Pak RT, dipuji oleh bupati misalnya, dipuji oleh mertuanya, menjadi pujian manusia, mesti hormati. Maka pada hari kiamat orang seperti ini akan dihinakan, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sama Allah bih." Barang siapa yang beribadah di dunia karena ingin mencari cuma ingin disebut-sebut, maka Allah sebutkan keburukannya pada hari akhirat kelak. "Wa man yura'i ra'illahu bih." Barang siapa yang tak beribadah ingin ria supaya dilihat oleh orang lain, maka Allah akan tetapkan niat buruknya pada kiamat kelak. Di antaranya juga yang dibangkitkan dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu seorang yang berpoligami tetapi tidak adil. Hati-hati bapak-bapak, barang siapa yang berpoligami tidak adil, maka dia akan dipermalukan di akhirat kelak di hadapan ibu-ibu dan juga di hadapan para bapak-bapak yang lain. Malukan. Karena di salawat Allah mengkana terhormat. Pamalan tidak ihdahuma ja'alqiyati wasyifuhuma ini. Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dia condong kepada satunya tidak adil, maka dia datang pada hari kiamat dengan badannya mirip. Kenapa badannya mirip? Jadi malu di akhirat kelak. Hati-hati, rencananya poligami itu memang hukumnya sunnah bagi sebagian orang, tapi hukumnya haram bagi sebagian orang yang tidak adil terhadap istrinya, dan dia akan dipermalukan pada hari akhirat kelak. Arhalin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah modifikasi daripada jasad kita yang sekarang ini. Dari menunjukkan bahwasanya jasad kita yang sekarang ini itu pula yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat kelak, dengan ada modifikasi, dengan ada perubahan sedikit. Demikian dari menunjukkan hal itu seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Mana malaikatullahi wa tukallimuna aydihi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun." Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana kami akan tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara, ya, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi akibat perbuatan mereka. Oleh karena tangan-tangan yang kita lakukan untuk maksiat di sini di dunia, maka di akhirat kelak akan menjadi saksi. Kaki-kaki yang kita gerakkan di dunia untuk maksiat, maka di akhirat kelak juga akan menjadi saksi. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa qalu juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un." Mereka protes terhadap kulit-kulit mereka yang menjadi saksi. Kulit-kulit ini akan berbicara di akhirat kelak, menjadi saksi akan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik akan menjadi saksi, kalau kita bermaksiat maka kulit-kulit ini pun akan menjadi saksi. Oleh itu, kalau antum sedang bersendirian kemudian melakukan kemaksiatan, jika ada yang melihat antum atau berdua dengan seorang wanita atau antum tidak dapat internet misalnya, tidak ada yang melihat antum, ketahuilah bahwasanya banyak menjadi saksi, malaikat menjadi saksi mencatat amalan antum, kulit-kulit antum menjadi saksi, panca indera antum menjadi saksi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan diri kita. Ingat bahwasanya bumi pun akan menjadi saksi, kita akan dipermalukan oleh Allah kalau kita bermaksiat meskipun kita sendiri. Sampai kulit-kulit pun berbicara. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut tentang seorang yang akan meninggal dunia, kemudian dia berwasiat, dia pun mengumpulkan anak-anaknya, dia mengatakan, "Idza mitu fa ahriquni tsumma tahannuni tsumma dharuni fir rih." Kata dia, "Wahai anak-anakku, kalau saya meninggal, maka bakarlah jasadku. Kemudian tumbuklah jasadku agar menjadi debu. Kemudian tebarkanlah jasadku, debuku tersebut di angin." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Tsumma dharuni fil yammi," kemudian buanglah debuku tersebut di sungai, di lautan. "La in qadariya la in qadara Allahu alayya," kalau seandainya Allah mampu untuk membangkitkan aku, la yu'adzibuni azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin," kalau seandainya Allah membangkitkan aku, maka Allah akan mengazabku dengan azab yang sangat pedih. Orang ini dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berwasiat agar supaya tidak dihisab. Dia mewasiatkan kepada anak-anaknya agar dia dibakar dan debunya ditebarkan supaya tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, "Ijma'i ma fiki minhu," wahai bumi, kumpulkan seluruh jasad orang tersebut. Maka hadirlah orang tersebut dalam sekejap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Ma hamalaka ala dzalik?" Allah bertanya kepada orang ini, "Apa yang membuat engkau seperti ini? Kenapa engkau mewasiatkan kepada anak-anakmu untuk membakar dirimu?" Kata dia, "Khasyata Allah, saya takut kepada engkau ya Allah." Maka Allah pun mengampuni orang ini. Jadi ini ikhwan, bahwa ini tatkala kita dibangkitkan kelak, jasad-jasad kita ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang mungkin sudah dimakan oleh ikan hiu, sudah dicincang dimakan oleh singa, Allah mampu untuk mengembalikan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun telah terbakar, meskipun telah debu, meskipun telah berubah zat kimianya, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan sebagaimana sedia kala. Tetapi disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya kaum muslimin, kaum mukminin akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seperti nenek moyang mereka, seperti Nabi Adam alaihissalam, tingginya 60 zira', 60 hasta. Demikian juga orang-orang kafir dibangkitkan dengan model yang lain, sehingga mereka kuat menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Diazab tidak mati-mati, dipotong lidahnya tidak mati-mati ya. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka ya tatkala diazab oleh Allah tidak akan meninggal dunia. Akhirnya yang perlu kita perhatikan bahwasanya tatkala kita dibangkitkan, maka jasad kita yang ada ini pun akan dibangkitkan oleh Allah dengan modifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwan fillah, setelah seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Hal yang sangat dahsyat tersebut, ya. Maka ada sebagian orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala itu. Di antaranya 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tersebut. Hari yang sangat mengerikan tatkala matahari turun dengan jarak 10 mil, hari yang sangat panas dan terik, hari penungguan yang sangat panjang, semua orang gelisah. Maka ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis yang masyhur yang dari Imam yang adil, yang artinya syafa'na syafa'i ibadatillah, seorang muda yang semasa mudanya dia isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun da'atum ra'atun zatu jamalin wa mansibin faqala inni akhadullah, di antaranya seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia mengatakan, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Di antaranya juga seorang yang bersedekah. Tasaddaqa yaminih fahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan, dia tidak ceritakan sama siapapun sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian tafadhat 'ainahu, yaitu seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersendirian, bukan di hadapan orang banyak, tatkala dia bersendirian kemudian kedua matanya meneteskan air mata. Inilah orang-orang di antaranya yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan diberi kemudahan oleh Allah menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut, sehingga nanti akhirnya turunlah Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian memulai hari persidangan. Tatkala itu manusia pun pergi ke para nabi, dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, minta agar hari penungguan ini segera diberhentikan. Karena hari penungguan tersebut hari yang penuh penderitaan. Bagaimana tidak matahari jalan satu mili, sampai keringat orang bercucuran, ya, sampai bumi dipenuhi dengan keringat tatkala itu. Sehingga mereka pun minta agar para nabi untuk meminta Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan perkaranya. Jadi akhirnya tatkala itu dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya yang dikenal dengan syafaatul uzma. Akhirnya beliau pun sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya pun Allah pun turun ke bumi kemudian memulai persidangan yang dikenal dengan yaumul hisab. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Yaumul hisab, hari pengadilan, hari yang sangat dahsyat, hari di mana masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal perbuatan kita. Ketahuilah bahwasanya yaumul hisab, masing-masing dari seluruh manusia akan diberikan buku catatan amalnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrijuhu lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak. Tatkala setiap manusia maka akan diberikan catatan bukunya, catatan amalannya. Dan mereka akan mendapati catatan amalan tersebut dalam keadaan terbuka. Iqra' kitabak, silakan baca catatan amalannya. Tidak perlu mereka berusaha payah untuk membuka catatan tersebut, akan tapi catatan tersebut langsung terbuka di hadapan mereka dan tercatat seluruh amal perbuatan mereka. Amman utiya kitabahu bi yamini. Adapun seorang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka ini orang yang berbahagia. Orang ini bertanda dia akan masuk surga. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia pun sangat bergembira, dia mengatakan, lihatlah catatan amalanku. Dia bergembira di hadapan yang lain. Inni dhanantu anni mulaqiyah, saya dahulu tatkala di dunia saya yakin saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, orang seperti ini yang akan dimasukkan oleh Allah pada kehidupan yang sangat diridhoi, kehidupan yang sangat berbahagia. Wa amman utiya kitabahu bi shimalihi, adapun seorang yang diberikan catatan bukunya dengan tangan kirinya, maka dia akan berteriak-teriak. Ayakul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, kata dia, seandainya ya, saya tidak diberikan catatan amal saya, diberikan dengan tangan kanan, dengan dia menerima tangan catatan amal dengan tangan kirinya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meninggal tatkala itu, dia ingin melanjutkan kehidupannya, dia tidak ingin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hisab akan berjalan. Oleh karenanya orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, mereka akan diberi catatan amal, mereka terima dengan tangan kiri dari arah belakang. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yatla ta'ira innahu dhanna an la yahur. Adapun seorang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya dari belakangnya, para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya tangannya tembus, tangan kirinya tembus ke dadanya kemudian menerima dari belakang. Ada yang mengatakan dari belakang seperti ini. Intinya kita tidak tahu, yang jelas orang-orang kafir akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka dan dari arah belakang. Fa yad'u thubura, maka dia segera berteriak-teriak memaki-maki tatkala itu, ya, karena dia merasa akan celaka dan binasa. Wa yatla sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Innahu dhanna an la yahur. Apa sebabnya? Dia dahulu menyangka tidak akan dihisab oleh Allah. Dia dahulu menyangka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dahulu menyangka tidak ada hari kebangkitan, ternyata ada hari kebangkitan. Dalil-dalil dan nusus Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan tentang kondisi para pelaku maksiat. Bagaimana mereka diberi catatan amalan mereka? Adapun yang diberi catatan amalan dengan tangan kanan, jelas masuk surga. Yang diberi catatan dengan tangan kiri, menerima catatan amalan dengan tangan kiri, pasti masuk neraka. Adapun yang bermaksiat, ya, yang nanti akan diadab oleh Allah kemudian dikeluarkan menuju surga, maka ini tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena para ulama khilaf bagaimana mereka tatkala diberi catatan amal mereka. Ada yang mengatakan dengan tangan kiri tapi di depan, ada yang mengatakan mereka menerima tangan kanan tapi dari arah belakang. Ya, kita tidak tahu. Allah alam bisawab. Jelas mereka diberi catatan amal sesuai dengan amal perbuatan mereka. Setelah diberi catatan amal, maka masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab berdasarkan dalil ada dua model. Ada yang namanya arf, ada yang namanya hisab. Yang dimaksud dengan arf, al-arf yaitu dipaparkan catatan amal seorang, ditunjukkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuka catatan amalnya. Allah akan mengatakan, apa bukankah kau pada hari ini di tempat ini telah melakukan maksiat demikian? Kata dia, a'rifu rabbi, saya tahu semuanya. Bukankah pada hari ini di sini di kamar ini kau telah melakukan demikian? Jadi a'rifu rabbi, saya tahu ya Allah, saya ngaku. Dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah akan mengampuni dia. Allah akan tunjukkan, kamu pernah begini. Saya akan ampuni kau, tapi kamu pernah begini. Itu tidak melakukan begitu. Tapi dia mengatakan, Arifu Rabbi, ya Allah, saya tahu, ya Allah. Saya tahu semuanya, ya Allah. Akan tapi terus Allah tunjukkan satu persatu. Berikan sebagian salah seperti Hasan al-Basri dan Fuzul bin Iyad. Mereka sangat takut, meskipun dosa itu diampuni, mereka sangat takut tatkala dicek satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja coba kalau kita pernah melakukan ya dosa, melakukan kesalahan, kemudian sudah diputuskan persidangan bahwa kita bebas dari penjara, kemudian kita hadapkan di hadapan misalnya ya bupati atau kapolri atau orang yang memiliki kedudukan, kemudian kita dibeberkan, kamu pernah gini kan? Kita malu. Kamu pernah gini kan? Kalau kita dipermalukan di hadapan ibu kita sendiri, kita malu. Di hadapan bapak kita malu. Di hadapan bupati kita malu. Bagaimana kalau yang dibeberkan adalah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita diampuni. Ini yang disebut dengan al-arf. Dikarenanya ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, maksiat pasti ada pengaruhnya. Meskipun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup mempermalukan kita setelah kita diampuni. Adapun model hisab yang kedua yang disebut dengan hisab, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba dengan penuh detail. Diberhentikan setiap seseorang pada setiap kesalahan-kesalahan dia. Kemudian setelah itu Allah akan mengazabnya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, man wuqishal hisab uzdib. Barang siapa yang dihisab oleh Allah, disidak oleh Allah, maka dia akan terazab. Bayangkan antum diazabi, tapi yang mengadili Rabbul Alamin. Antum tidak bisa lari kanan lari kiri. Antum tidak bisa menutup-nutupi kesalahan antum. Semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan dosa-dosa antum, seluruh dosa-dosa antum. Yang dihisab sangat banyak, ikhwan, yang dihisab sangat banyak. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hati dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan, hasad, dengki, su'udzon, ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dinampakkan pada hari tersebut. Yauma tubla sarair, hari di mana akan nampak seluruh rahasia-rahasia yang tersembunyikan dalam dada manusia akan nampak pada hari tersebut. Allah akan hisab. Su'udzon pernah, hasad sering, apalagi dengki. Apalagi? Hah? Banyak yang dosa-dosa. Belum dosa-dosa yang berkaitan dengan jawarih kita, dengan anggota tubuh kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai pendengaran. Pernah dengar ini, pernah dengar atau sengaja dengar ya. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera sengaja mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja mendengarkan ghibah, ngerumpi ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau suruh ingat dosa-dosa kita susah. Kita lupa dosa-dosa kita. Kebanyakan dosa-dosa kita telah kita lupakan. Kalau kebaikan sering kita ingat, tapi kalau dosa kita sering lupakan. Berbeda dengan para salaf dahulu, subhanallah, para salaf dahulu kalau mereka melakukan dosa mereka ingat. Bahkan disebutkan riwayat dari mereka, ada yang mengatakan kalau ada hafalannya hilang, dia mengatakan saya lupa karena saya pernah bermaksiat berapa tahun yang lalu, hafalannya hilang. Kita hafalannya bagaimana mau hilang, hafalannya tidak ada, apa yang hilang? Banyak jus yang kita sudah hafal, jus apel, jus mangga, jus. Tidak sadar kalau kita ini banyak terjerumus dalam kesalahan akibat maksiat. Kita lupa dengan maksiat kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahsahullahu wa nasuhu." Allah catat dan mereka lupa. Allah mengatakan apa? Allah catat, Allah kumpul, tapi mereka lupa. Dan ini sifat manusia, lupa dengan kesalahan-kesalahannya. Akan diingatkan oleh Allah pada hari kiamat tersebut. Pada hari kiamat tersebut. Seluruh kesalahan-kesalahan kita akan diingatkan oleh Allah tatkala hari hisab. Seluruh perkataan kita tidak ada satu perkataan pun yang luput. Antum pernah bilang sama orang goblok, itu dicatat oleh Allah. Antum pernah bilang sama orang lu goblok banget, itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah mengatakan ya kamu tell me, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkataan antum dicatat oleh Allah, tidak ada yang lupa satu perkataan pun. Dan jelas detail. Kamu ngomong gini kepada siapa? Kamu ngomong gini kepada siapa? Jelas semuanya detail. Tidak ada yang dicatat oleh hisab. Satu persatu dikorek oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pandangan antum ya ikhwan, pandangan yang sulit kita jaga ya Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Sengaja melihat aurat wanita, sengaja melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu hukumnya haram, mereka tak ada alasannya menonton berita. Oh kebetulan yang membawa berita cantik. Saya menonton beritanya bukan membawa acaranya. Makanya begitu. Itu tidak bisa. Itu tidak. Lirikan mata kita melirik sedikit dicatat oleh Allah. Allah telah mencatat lirikan antum sebelum antum melirik, dicatat oleh Allah SWT. Ini perkara yang sama. Belum ya ikhwan, kita juga di antara perkara-perkara yang dihisab adalah bagaimana perasaan kita terhadap ibadah, bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita sudah mantap? Ataukah masih malas-malasan? Sudah azan subuh dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum, kita malah ngambil selimut. Imamnya paling lambat. Masih lama qomatnya. Kalau di sini antara azan subuh dengan qomat berapa menit? Hah? 10 menit? 5 menit? Kalau di Saudi panjang setengah jam. Jadi kalau tentu masih lama, masih bisa tidur lagi. Kalau di Saudi. Tapi bedanya kalau di Saudi, azannya as-salatu khairum minan naumnya cepat. As-salatu khairum minan naum. Kalau dari pada tidur. Tapi kalau Indonesia, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tidurnya panjang. Ya ikhwan subhanallah. Bagaimana tatkala di akhirat kelak dihisab dengan sholat kita, bagaimana puasa kamu, bagaimana sholat kamu, bagaimana berbakti kepada orang tuamu, apa yang kita kau lakukan dakwah terhadap orang tuamu, yang kewajiban-kewajiban saja kalau kita dihisab repot untuk menjawab selain maksiat-maksiat. Belum lagi ikhwan, di antara perkara-perkara yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang kita rasakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Maka Rasulullah SAW minum, ya, makan ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ayat ini. Seluruh yang kita minum, seluruh yang kita makan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah kita gunakan kenikmatan tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Harta kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua pertanyaan. Dari mana kita mendapatkannya? Wa fima anfaqa? Dan kemanakan kita habiskan harta tersebut? Pertanyaan pertama sudah sulit. Dari mana dapat uang? Bagaimana bisnismu? Seluruh halal atau sogok kanan sogok kiri? Tendang kanan tendang kiri? mengambil hak orang lain, pertanyaan pertama dia sudah sulit. Dari mana kamu dapat 1.500 rupiah? Ini saja dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan jutaan, bagaimana dengan miliaran? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita selamat dari pertanyaan pertama, harta kita 100% murni halal, datang pertanyaan kedua, dari mana kamu habiskan hartamu? Untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, untuk berfoya-foya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sementara masih banyak orang miskin di sekelilingmu, sulit pertanyaan kedua pun sulit. Ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan yaumul hisab tersebut. Hari yang sangat dahsyat, hari di mana kita akan diberhentikan oleh Allah dan dikorek oleh Allah satu persatu atas segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Di sana ada kelompok yang tidak dihisab. Coba kita saja kalau mau masuk bandara saja, kemudian diperiksa oleh kita saja, aduh, diperiksa oleh petugas saja kita kadang, apalagi kalau kita bawa barang berbahaya, gemetar kita. Masuk bandara diperiksa, berusaha sembunyi macam-macam. Ini ada orang yang masuk tidak periksa, langsung masuk aja ke pesawat tanpa ada pemeriksaan. Orang tiba-tiba masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Golongan yang sangat berbahagia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna jannata bila 'adzabin wala hisab." Dan di antara umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Siapa mereka tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. "Wala yatatayyarun," tidak pernah bertatayur, mengait-kaitkan kesialan atau kebaikan dengan suara-suara tertentu, dengan bentuk-bentuk tertentu. Yang ini banyak terjadi di masyarakat kita. Baru berjalan kalau ada ular lewat depan, waduh ini sial, gak usah kita pulang. Padahal ularnya cuma numpak lewat. Dibilang monggo, cuma lewat aja. Berarti ini kita sial. Baru keluar rumah tiba-tiba dibeolin sama burung, burung merpati, waduh sial. Saya gak jadi kerja hari ini. Sampai ada seorang teman ya, di sini tidak ada temannya, tatkala dibiolin oleh burung merpati, baru keluar rumah dibiolin burung merpati, maka dia protes, kata dia, "Wahai burung merpati, dunia ini luas, kenapa kau pilih kepalamu?" Tapi dia terus berjalan. Nah, ini banyak tatayur, orang yang bertatayur seperti ini ya, gara-gara dengar suara burung hantu, waduh ini sial, macam-macam. Ini akan tidak termasuk dari golongan yang tidak dihisab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaqtarun," dan tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan, "wa ala rabbihim yatawakkalun," dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jumlah mereka ada berapa? 70 ribu. Banyak 70 ribu. Banyak tidak? Hah? Kita jumlah kaum muslimin berapa? Mungkin kita bisa masuk dari 70 ribu orang tersebut. Banyak kan? Banyak kalau kamu beli 70 ribu daripada 7 orang. Ternyata 70 ribu sangatlah sedikit. Kita jumlahnya, kata hari kiamat yang datang siapa? Bukan cuma yang sekarang masih hidup, yang sudah pernah mati dari zaman, dari zaman Rasulullah SAW, umat Muhammad yang sudah pernah mati, dan yang akan hidup kemudian meninggal sampai hari kiamat, setelah digabungkan seluruh umat Muhammad, cuma 70 ribu yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fasta'atu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. "Fadzali ma'akul alfin sab'ina alfan," maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tambahan kepadaku, setiap 1000 orang bawa 70 ribu orang. Lumayan, masih ada kesempatan. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Karim, Allah Maha Mulia, Allah Maha Sayang kepada hamba yang berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meloloskan kita daripada hisab. Kita diadili oleh Allah dalam perkara yang sangat memalukan, yang sangat mengerikan. Setelah terjadi pengadilan, setelah terjadi hisab, maka datanglah yang namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan amalan saleh. Ditimbang amalan saleh kita. Yang timbangan ini ditolak atau tidak diimani oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menyatakan bahwa tidak ada namanya timbangan. Karena mereka tidak masuk akal adanya timbangan. Kenapa? Karena menimbang itu harus menimbang benda yang konkret, bukan yang abstrak. Sementara amalan soleh, sholat, puasa, perkara yang abstrak. Sehingga ayat-ayat yang menyebutkan tentang wa nadha'u mawazinal qisth li yaumil qiyamah, kita meletakkan timbangan pada hari kiamat, mereka tolak. Demikian juga hari tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah akan memenuhi al-mizan. Timbangan itu pun mereka tolak, kata mereka tidak mungkin. Namun yang benar mazhab ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya setelah yaumul hisab akan ada yaumul mizan. Allah subhanahu wa ta'ala menandakan mizan lahu kifatan, dan memiliki dua daun timbangan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, dan disebutkan dalam sahih dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih atau hasan, bahwasanya timbangan tersebut sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau wudi'a fiha samawati wal ard, law wasi'ahuma." Kalau seandainya di daun timbangan tersebut diletakkan dunia dan langit, maka akan cukup ditimbang oleh timbangan tersebut. Timbangan tersebut memiliki dua sifat, timbangan yang sangat besar dan sangat detail. Sangat detail tatkala ditimbang. Wa nadha'u mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kanat mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat kelak, maka tidak seorang pun yang akan dizalimi, meskipun amal perbuatannya hanya sebesar biji sawi, maka akan kami datangkan pada hari kiamat kelak ditimbang. Tidak ada satu amal soleh pun yang terluput. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang melakukan amal soleh sedikit pun, maka akan dilihat hasilnya pada hari kiamat. Dia akan lihat di timbangannya. Antum senyum kepada saudara antum, ya, sedekah. Tabassumu kali wajhi akhihi sedekah. Engkau senyum di kepada saudaramu sedekah, dan akan ditimbang pada hari kiamat. Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa bi akhika bi wajhin falq. Jangan kau menyepelekan amalan perbuatan apapun, bahkan tatkala bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, maka itu amalan baik dan akan memberatkan timbangan antum. Bagaimana dengan ibadah-ibadah antum yang lain? Antum menghadiri pengajian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum berleti-leti mungkin naik kendaraan bayar untuk kita ikut pengajian, itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula segala kemaksiatan meskipun sangat kecil pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan antum, perkara antum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terluput di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihadirkan tatkala ditimbang pada hari timbangan tersebut sebelum atau setelah terjadinya yaumul hisab. Dan para ulama khilaf tentang masalah perkara-perkara apa yang bisa ditimbang. Tentunya tadi kita telah menyatakan bahwa si orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan tidak ada timbangan, karena yang ditimbang adalah perkara yang konkret dan bukan yang abstrak. Akan tetapi yang benar, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu atas segala sesuatu. Oleh karenanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk yang konkret. Contohnya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah." Fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghayayatan adhamamatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah datang pada hari kiamat seperti dua awan ya, atau dua kumpulan burung, kumpulan rombongan burung. Artinya dalam bentuk yang konkret. Demikian juga orang tatkala di kuburan, maka akan datang amalan solehnya dalam bentuk manusia. Yang ada dalam keadaan manusia berseri-seri jika amalannya amalan soleh, dan ada yang datang dalam keadaan bentuk manusia yang sangat mengerikan jika amalannya amalan yang buruk. Demikian juga dalam hadis disebutkan bagaimana Rasulullah mengatakan yaumul maut yaumul qiyamati ala suratil kabsh, bahwasanya pada hari kiamat kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing kemudian disembelih di antara penduduk bumi, penduduk neraka dan penduduk surga, sehingga tidak ada kematian setelah itu. Orang akan hidup selama-lamanya abadi. Kematian merupakan perkara yang abstrak, akan tadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam bentuk yang konkret. Allah kuasa atas segala sesuatu. Apa saja perkara yang ditimbang? yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang, di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah catatan amal seorang, yang ditimbang catatan amal. Hadis ini dikuatkan dengan hadis sahibul bitaqah tentang seorang yang memiliki bitaqah la ilaha illallah, yusahu bi rajulin yaumal qiyamati min ummati, akan dihadirkan pada hari kiamat seorang dari umatku. Hadis bukakan bagi dia tis'atan wa tis'inya sijillan kullu sijillin madul basar, akan dibukakan bagi dia catatan amalannya 99 catatan amal. Setiap catatan amal dibuka, besarnya sejauh mata memandang, isinya maksiat kok. Sejauh mata memandang, catatan maksiatan dia. Demikian juga gulungan yang kedua, gulungan yang ketiga, sampai 99 gulungan isinya maksiat sejauh mata memandang. Kemudian dikeluarkan bagi dia, dia punya bitaqah la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Tidak akan ditimbang antara 99 gulungan catatan kemaksiatan dengan la ilaha illallah. Maka orang terus mengatakan, atas ta'zibi ya Rabbi, kau mijit aku ya Allah. Ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijillat, apa pengaruhnya hanya satu kartu dibandingkan dengan 99 catatan amalan kemaksiatan? Ternyata setelah ditimbang lebih berat apa? Kartu la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa yang dicatat ditimbang adalah catatan amal. Ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang adalah amalan soleh itu sendiri. Karena banyak hadis menyebutkan demikian, di antaranya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi jalla'ul mizan, bahwasanya kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah diucapkan oleh lisan akan tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, menunjukkan dua kalimat ini akan ditimbang, amalan saleh akan ditimbang. Ada dalil yang lain menunjukkan bahwa yang ditimbang orangnya itu sendiri. Disebutkan tatkala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat senior dan dia adalah orang yang sangat kurus. Makanya tatkala Ibnu Mas'ud mendatangi jasad Abu Jahal yang tewas dalam perang Badar, dan Abu Jahal ini tatkala akan sakaratul maut dia masih sombong. Ibnu Mas'ud mendatangi Abu Jahal yang masih hidup tatkala sakaratul maut. Maka Ibnu Mas'ud pun menginjakkan kakinya di dada Abu Jahal. Abu Jahal pun marah tatkala itu, padahal sudah mau tewas. Dia tahu Ibnu Mas'ud adalah penggembala kambing, penggembalan kambing yang kurus. Dia mengatakan, laqad wati'ta mawti'atan sa'bah ya ruwayil banam, wahai penggembala kecil, kau telah menginjakkan kakimu di tempat yang sangat berat. Jadi apa yang dia menginjakkan apa? Kakinya di dada Abu Jahal, dan Abu Jahal masih angkuh tatkala itu. Tidak mau, tidak rela diinjak oleh Ibnu Mas'ud yang sangat kurus. Terus dipenggalah kepalanya oleh Ibnu Mas'ud bagi Allah Ta'ala. Suatu saat Ibnu Mas'ud sedang bersama para sahabat, tiba-tiba ada angin bertiup dan menyingkap betis Ibnu Mas'ud, sehingga nampaklah kuruslah betis Ibnu Mas'ud. Maka sebagian sahabat tertawa melihat kurusnya betis Ibnu Mas'ud. Wajar, mungkin kaget, selama ini tertutup dengan sarung, tiba-tiba terhempas ternyata sangat kurus. Sebagian sahabat tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahuma fil mizan, lahuma fil mizan asqalu min jabal Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua betis Ibnu Mas'ud di akhirat kelak ditimbangkan lebih berat daripada Jabal Uhud. Kenapa? Karena amalan solehnya. Percuma kalau antum badannya gemuk tapi tidak ada amal solehnya, sangat ringan, lebih ringan daripada janah ba'ullah, daripada sayap seekor nyamuk. Disebut dalam hadis, pada hari kiamat akan didatangkan seorang rajulun salim, azim, seorang yang gemuk dan besar, tetapi dia tidak, di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang yang buruk akan lebih banyak ibadahnya, maka di sisi Allah sangat berat. Intinya ikhwan fillah dan Allah ya, kemudian setelah kita melihat hadis-hadis tersebut, ternyata ada variasi dalam timbangan. Ada yang ditimbang amalannya, ada yang ditimbang tubuhnya juga ditimbang, ada yang ditimbang apa namanya catatan amalannya. Yang jelas ada hari pertimbangan pada hari tersebut untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang maka kemudian akan nampak ya mana yang lebih berat. Kalau berat masuk surga, kalau ternyata amalan kebaikannya lebih ringan maka masuk neraka jahanam. Dan yang ditimbang bukan cuma itu saja. Tatkala tersebut ada hari namanya hari qisas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'adanna al-huququ yawm al-qiyamati hatta yuqtasu li qarnin li syafil jalha min al-syaf al-qarna." Sungguh pada hari kiamat kelak benar-benar akan ditunaikan hak pada hak setiap orang akan diberikan. Sampai-sampai kambing yang ditanduki oleh kambing yang bertanduk diambil hak dari kambing yang bertanduk. Seluruh hak akan dikembalikan. Antum makanya ingat, antum di dunia ini kalau ada hak antum yang diambil, ketahuilah tidak akan pergi, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang merampas harta antum, merampas tanah antum, merampas apa saja yang milik antum, ketahuilah bahwasanya pada kiamat tersebut akan dikembalikan. Tidak ada hak yang sia-sia. Demikian juga kalau ada orang menzalimi antum, menghibah antum, ya, mencela antum, maka dia akan mengoffer, mentransfer kebaikannya pada hari kiamat kelak, dan antum sangat butuh dengan kebaikan pada saat itu. Bayangkan kalau antum mendapati timbangan antum ya, sama, butuh sedikit saja untuk bisa berat amalan kebajikan. Antum sangat butuh amalan soleh, amalan amal soleh apa saja. Ternyata ada orang yang pernah mencela antum, bilang antum goblok. Alhamdulillah dia pernah bilang saya goblok. Pahalanya diambil. Oh jadi berat masuk surga. Makanya tatkala seorang salaf ya mengetahui ada orang menggibah dia, orang itu gibah dia, maka dia segera buat kue, tolong kirimkan sama dia, bilang syukron, kamu telah menggibah saya. Karena antum butuh dengan pahala tatkala itu. Dan kalau ternyata lebih berat amalan kebajikan antum, maka antum pun akan masuk surga, merasakan kenikmatan abadi, kenikmatan yang luar biasa, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh pandangan antum, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga antum, wala fatra ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan yang tidak pernah dikhayalkan oleh hati antum. Antum menghayalkan kenikmatan tersebut, tidak akan mampu hati antum untuk menghayalkan kenikmatan tersebut. Sebaliknya jika ternyata amalan keburukan antum lebih banyak daripada amalan kebajikan, maka kondisi orang seperti ini, orang yang ternyata berat timbangan keburukannya lebih banyak daripada lebih berat daripada timbangan kebajikannya, maka orang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid ya, orang yang bertauhid kalau dia terjerumus dalam kemaksiatan, selama dia tidak berbuat syirik, selama dia tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada kemungkinan bisa jadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun timbangan kesalahannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Akan tapi jika dia bertauhid, bisa jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak maafkan dosa kesyirikan, tetapi Allah maafkan dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Orang ini mungkin pembunuh, orang ini mungkin pezina, tapi tidak pernah buat syirik, tidak pernah ke dukun, tidak pernah menyembelih kambing untuk jin, tidak pernah buat kufuran. Dia mungkin membunuh orang, dia mungkin berzina. Orang seperti ini bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya. Atau kalaupun Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Setelah itu diazab, sampai selesai diazab entah berapa lama, beribu-ribu tahun kali, baru kemudian setelah bersih dimasukkan dalam surga. Dan itu adalah orang-orang bertauhid. Adapun orang-orang kafir sekali cemplung dalam neraka jahanam tidak bakalan keluar. Oleh karena saya ingat tatkala cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tatkala saya itu menghadiri acara syukuran, saya bikin acara syukuran karena teman sekarang S3, sama-sama S3 dari Amerika asli. Orang Amerika berkulit putih, dia S3 isim akidah, jurusan akidah sama saya. Dulunya orangnya ateis, kemudian bahkan dia suka mengateiskan orang. Jadi saya dulu kerjanya datang kepada orang Nasrani, saya bikin dia ragu supaya dia tidak percaya sama Tuhan. kemudian dia sadar masuk Islam, kemudian belajar di Madinah, akhirnya apa? Sekarang sekelas sama saya di S3. Dia ini waktu S2 tatkala sidang tesisnya, masya Allah mendapatkan nilai yang kulaut, ya. Sehingga Syekh Abdul Razak itu adalah dosen yang menguji dia, dan Syekh Abdul Razak ingin memuliakan orang ini, maka Syekh Abdul Razak tatkala itu membuat acara syukuran terhadap orang ini, kita diundang kemudian makan kambing, ya, banyak. Banyaklah, enaklah pokoknya, nggak usah diceritakan. Yang diundang seluruhnya orang Amerika semua diundang. Jadi kita di Universitas Al-Madinah sana banyak, ya, banyak mahasiswanya, sampai ada 110 negara. Makanya kalau ada sepak bola sana Piala Dunia, ada lomba Piala Dunia di negara-negara ini banyak, 110 negara. Di antaranya ada dari ikon-ikon kita dari Amerika Serikat. Setelah seluruh orang Amerika Serikat dikumpulkan, saya ke dia juga, saya hadir. Akhirnya saya cerita, dulu ada beberapa orang Arab yang pergi ke negara kafir, ke Perancis atau ke Amerika atau kemana. Kemudian orang-orang Arab ini nakal rupanya, anak muda. Mereka pun minum bir dalam diskotik, minum bir sama orang-orang kafir. Ada yang nemani orang-orang kafir, kalau nggak salah di Perancis. Ada orang Perancis yang asli yang juga minum bir sama mereka. Tiba-tiba kalau mereka sedang mabok, ada yang nyeletuk, ya Allah, semoga Allah ampuni kita deh, kita ini parah ini, semoga Allah ampuni kita. Terus kata orang Perancis tadi, yang orang Nasrani, dia mengatakan, semoga Bapak juga ampuni saya, semoga Allah juga ampuni saya. Akhirnya orang-orang Arab protes, kalau kamu tidak, kamu kafir asli, kalau masuk neraka gak akan keluar, kalau kita masih dikeluarkan. Kata dia, kok bisa? Gak bisa, itu cuma yang bertauhid saja yang ditangkap kemudian dikeluarkan. Kalau kamu asli gak akan keluar, nyimpul gak akan keluar. Akhirnya orang ini yang dibilang begitu, dia jadi mikir, kenapa bisa begini? Dia pun baca buku Islam, baca-baca sampai akhirnya masuk Islam. Sampai akhirnya jadi mahasiswa di Madinah. Bayang, mabuk saja berdakwah. Ikhwani fillah, jazakumullah Allah khairan. Intinya inilah tadi kita ingatkan tentang yaumul hisab, hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa kita yang terlalu banyak, yang kita terlalu lalai dengan apa yang kita pernah lihat, apa yang pernah kita ucapkan, terlalu banyak dosa yang orang tidak tahu tapi kita tahu. Allah, kita yang diberitahu tentang diri kita daripada orang. Oleh karena jangan terpedaya tatkala ada orang memuji antum, tatkala ada orang mengeluh-eluhkan antum. Antum yang lebih tahu tentang hakikat diri antum. Tatkala antum bersendirian, bagaimana antum malas dalam beribadah. Jadi karena kita minta kepada Allah ampunan Allah yang seluas-luasnya, ya, sebagaimana kita minta ampunan Allah bagi diri kita, bagi para hadirin sekalian. Kita juga mohon agar Allah mengampuni seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmatnya yang seluas-luasnya. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pertanyaan sangat banyak, ya. Saya pikir yang mudah-mudah saja. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga Ustaz. Amin. Apakah orang yang sering bermaksiat kemudian dia tobat dan benar-benar tobat nasuha, apakah pada hari akhir dosa-dosanya tak akan ditampilkan? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya meskipun dia sudah bertobat, tak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tidak, selama dia bertobat dengan tobat yang nasuh, maka Allah tidak akan menampakkan, Allah tidak mempermalukan dia. Allah alam bisawab, akan tapi hendaknya kita berhati-hati. Kita tidak tahu bagaimana di akhirat, kita tidak tahu apakah, ya, tobat kita diterima atau tidak. Intinya kita terus sering bertobat, sering beristighfar, dan semoga apa yang telah pernah kita lakukan, dosa-dosa yang memalukan yang pernah kita lakukan, diampuni oleh Allah dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari catatan amal, agar dia tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menunaikan ibadah haji, dan insyaallah menjadi haji mabrur, maka kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Apakah dosa yang kita lakukan di masa lalu tak akan dihisab oleh Allah Ta'ala? Sebenarnya saya katakan ya, ini ada khilaf di antara para ulama tentang dosa yang telah diampuni. Apakah masih diperingatkan oleh Allah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak, kalaupun diperlihatkan, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mendinglah daripada diperlihatkan kemudian diazab. Tapi mudah-mudahan pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak diperlihatkan lagi, karena perkara yang sangat memalukan. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang golongan yang masuk surga tanpa hisab itu punya dosa juga? Dosa besar atau dosa kecil atau tidak? Tentunya tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa. 70 orang yang masuk surga tanpa ada dosa hisab tersebut, tentunya mereka juga memiliki dosa, akan tapi dosa mereka didominasi oleh amalan-amalan kebajikan mereka, di antaranya tauhid mereka, bertawakal. Tawakal ini adalah inti daripada tauhid. Orang yang bertawakal kepada Allah, terkumpul kepadanya banyak ibadah. Pertama, dia percaya kepada takdir Allah. Dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya, bahwasanya tatkala dia bertawakal, dia serahkan urusan kepada Allah dengan berusaha, maka dia telah mengamalkan banyak amalan tauhid dalam dirinya. Amalan yang luar biasa ini mendominasi dosa-dosanya yang lain, yang kecil, yang mungkin ada yang besar, akan tapi didominasi oleh amal tauhidnya yang sangat luar biasa. Banyak hadis yang menyatakan bahwasanya dalam surga para penghuni surga mendapatkan istri dari golongan bidadari. Lalu bagaimana dengan keadaan istri kita yang di dunia? Kasihan dong. Kalah saingan dengan bidadari. Saya bilang kita sudah jelaskan bahwasanya kalau seorang dibangkitkan di akhirat, dimodifikasi, disebutkan bahwasanya penduduk surga, penduduk surga dibangkitkan seperti surat Adam, seperti bentuk Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta, wajahnya berubah. Ya. Jadi yang masuk surga tampan, tapi masih ada ciri khasnya. Meskipun tampan semua, ada modifikasi, tapi masih ada ciri khasnya. Seperti antum melihat anak kecil, antum ketemu anak kecil 5 tahun, umur 5 tahun. Setelah itu antum ketemu lagi 10 tahun berikutnya, antum ketemu lagi dia sudah besar. Tapi masih ada, kamu dulu yang kecil itu ya, masih ingusan dulu, masih ada ciri khasnya. Oleh karenanya meskipun dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada ciri khasnya. Demikian juga ibu-ibu, kalau masuk surga jangan sedih, jangan kira modelnya seperti antuna sekarang ini yang amburadul dibandingkan bidadari ya. Kalau sekarang mantap, tapi kalau dibandingkan bidadari amburadul sekarang. Tapi kalau masuk surga, masya Allah, bahkan para ulama menyebutkan para wanita soleh yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Lebih cantik daripada bidadari karena mereka lebih mulia daripada bidadari. Kalau para bidadari, kata Allah, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran uruban afraba. Kami menciptakan bidadari langsung, jangan melalui masa kecil tiba-tiba menjadi besar. Adapun para wanita, mereka di dunia mereka beribadah, mereka berletih-letih taat kepada suami, beribadah kepada Allah, solat malam semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan balas mereka, menjadikan mereka lebih cantik daripada para bidadari-bidadari yang ada. Oleh karena seorang suami yang masuk surga, gimana istri saya? Apakah saya harus menyamai istri saya? Sementara modelnya begitu, enggak. Istrinya akan menjadi lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang ada. Oleh karenanya para akhwat sekalian, bersainglah dengan para bidadari. Karena dalam hadis disebutkan, kalau ada seorang istri yang membangkang suaminya, maka bidadari protes. Jangan kau ganggu kekasihku, katanya. Kamu tuh hanya tumpangan saja, sebentar lagi dia akan pergi kepada kami. Tapi kalau kita soleha, seorang wanita soleha, maka dia akan mengalahkan para bidadari-bidadari tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apabila di akhir hayat kita belum sempat bertobat, apakah masih ada ampunan Allah untuk kita? Ataukah kita masih ada kesempatan untuk bertobat setelah itu? Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada kesempatan bertobat. Kata Rasulullah SAW, inna allaha yakbalu taubat al-abdi malam yubargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa dikerongkongan. Bahkan Fir'aun tidak diterima taubatnya. Fir'aun bertobat atau tidak? Bertobat di akhir hayat, dikata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia akan tenggelam, maka Fir'aun berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Ini kata siapa? Fir'aun bertobat tatkala menjelang meninggal. Oleh karenanya Ibnu Arabi dalam kitabnya Fushul Hikam, tokoh sufi, dia mengatakan Fir'aun masuk surga karena bertobat sebelum ini. Saya baca, saya heran ini gimana? Tidak baca ayat selanjutnya. Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru bertobat, sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang merusak? Tatkala nyawa sampai di kerongkongan, maka tidak diterima tobat seseorang. Sebelumnya masih ada harapan, sebelum nyawa di kerongkongan. Tatkala nyawa sudah digerogot, itu sudah tidak bermanfaat tobat seseorang. Apalagi sudah meninggal dunia, sudah dibangkitkan, afwan ya Allah, aku bertobat. Ini enggak ada manfaatnya sudah. Diberikan waktu yang panjang tidak bertobat. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Kita kembali tadi, seorang yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat tentunya akan dihisab, ditimbang. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan, nanti ditimbang dosa-dosanya, ditimbang dengan kebaikannya. Jika dia ternyata timbangan dosanya lebih berat daripada, kalau sama persis yang berat, yang baik sama. Nanti di akhirat ada suatu kelompok yang namanya Ashabul A'raf. Mereka itu adalah yang timbangannya antara kebaikan dan keburukan sama. Mereka ini nanti diberhentikan oleh Allah dalam waktu yang Allah kehendaki, dan mereka melihat penduduk surga, melihat penduduk neraka. Allah sebutkan kisah mereka dalam surat Al-A'raf, kisah yang sangat mengharukan ya. Setelah itu Allah masukkan mereka ke dalam surga ya, karena kesamaan antara timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Yang jadi masalah jika timbangan keburukan lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka orang seperti ini bisa jadi diampuni oleh Allah. Kalau Allah kehendaki, bisa jadi tidak diampuni, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi nanti dimasukkan lagi ke dalam surga setelah terpenuhi azabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wafika barakallah. Saya dari Jakarta Utara. Om saya tidak pernah salat 5 waktu. Apakah jenazahnya tetap disolatkan atau tidak? Tapi alhamdulillah warga setempat mensolatkan jenazahnya. Jadi seharusnya bagaimana? Masalah tidak meninggal, masalah tidak melaksanakan sholat lima waktu. Jadi Rasulullah SAW pernah meninggalkan tidak sholat terhadap orang yang berzina. Meninggal dalam keadaan apa? Berzina. Dia melakukan dosa besar. Rasulullah tidak mensolatkan. Tapi Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyolatkan. Kenapa? Meskipun dia berzina, dia masih orang muslim. Zina itu bukan kekufuran. Akan tapi Rasul memberi pelajaran bahwasanya dia tidak mau menyolatkan orang yang berzina. Dan ini perlu. Terkadang seorang pembesar misalnya, seorang ulama, tatkala ada orang yang meninggal, ya, kalau ada orang yang meninggal, kemudian orang ini terkenal melakukan kemaksiatan, maka dia tidak mau. Meskipun tidak kafir orang ini, saya tidak mau menyolatkan. Untuk memberi pelajaran kepada masyarakat, bahwa jangan seorang bergampang-gampang untuk bermaksiat. Yang jadi masalah sekarang, ada orang yang mengatakan semua agama masuk surga, Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, kemudian boleh menikah dengan perempuan Islam, boleh menikah dengan laki Yahudi, semua dia ngomong apa saja boleh. Kemudian tatkala meninggal, didoa-doain, ditolakkan, ini jadi masalah. Bahkan dibangga-banggakan, ini jadi masalah ya kawan. Mana? Kalau Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, buat apa diutus Nabi Muhammad? Hanya bikin repot saja. Buat apa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat apa Islam? Buat apa Al-Qur'an? Buat apa salat? Bahkan bukan cuma yang, bahkan seluruh agama masuk surga. Gimana? Mudah ini semua surga. Bagaimana disamakan antara yang menyembah Allah dengan menyembah makhluk? Bagaimana disamakan antara yang menyembah Allah semata di alam semesta dengan yang menyembah sapi? Tuhan kok bisa berol? Tuhan kok bisa pipis? Sekarangnya di India sana banyak mereka menyembah hewan. Bayangkan penduduknya 1 miliar, satu manusia bisa menyembah 7 tuhan, 7 dewa. Penduduknya 1 miliar, dewanya 15 miliar. Saking banyaknya Tuhan. Apakah disamakan dengan Islam? Ini kenyataan pahit yang kita lihat di negeri kita. Adapun mengenai orang yang meninggalkan sholat, maka Ini khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang menjalankan sholat lima waktu selama masih bertauhid, maka orang ini telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar, lebih besar daripada membunuh orang, lebih besar daripada berzina. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh orang, ya, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Tetapi belum kafir. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat lima waktu tidak pernah sholat sama sekali, orang ini bukan orang Islam. Karena Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahuma sholat, faman tarakaha faqad kafar. Sungguhnya yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah keluar dari Islam. Akan tetapi karena ini masalah khilafiyah, oleh karenanya jika ada yang mensolatkan, maka insyaAllah tidak mengapa, karena mayoritas ulama menyatakan orang yang meninggalkan solat meskipun telah terjerumus dengan dalam dosa yang sangat besar, dia masih seorang yang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terutama kita di sini mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menyatakan orang yang meninggalkan solat, mazhab Syafi'i menyatakan orang yang meninggalkan solat masih Islam selama tidak melakukan keburukan. Betapa banyak dosa saya sehingga dalam hati saya sudah tahu bahwa perih saya di hari nanti. Ya. Mungkinkah bisa berubah dengan Maha Pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Masih kesempatan. Anda yang bertanya atau anti yang bertanya, alhamdulillah Anda sadar bahwasanya akan ada hari kiamat. Dosa-dosa yang Anda lakukan sekarang segera bertobat, rubah diri Anda. Kalau datang setan mengatakan kamu sudah terlanjur, sudah kandung, jangan dengar setan. Setan ingin menjerumuskan Anda sehingga bisa menemani setan di neraka jahanam kelak. Maka rubahlah sikap Anda sejak sekarang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dosa sebesar apapun, kalau seorang bertobat, Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berbuat berlebihan dalam dosa, tenggelam dalam dosa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingatlah rahmat Allah, ingatlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu-ragu untuk bertobat dan bertekad untuk merubah sikap Anda sejak sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masih banyak, insyaallah apa yang saya sampaikan sampai di sini saja. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada tadi Bapak Dekan yang telah memberi sambutan dan telah mengingatkan kita akan pentingnya beriman kepada hari akhirat. Beliau juga tadi telah mengingatkan bahwasanya di antara rukun iman adalah beriman kepada hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmunya dan beri taufik kepada beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.